الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim pada bab 45, bab istihbab ifadatil ma'i ala ra'si wa ghairihi salasan. Bab pembahasan, bab dianjurkan menuangkan air ke kepala dan yang lainnya 3 kali. Ini maksud di sini bahwa ketika kita mandi, hendaklah kita menuangkan air ke kepala kita dan yang lainnya 3 kali. Hadis 740. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن السرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. Dengan sanadnya kepada Jubair bin Mut'im, dia mengatakan mereka, yaitu beberapa orang, saling tamarau, saling berdiskusi, berdebat, fil ghusli, di dalam masalah mandi, inda Rasulillah, diskusi mereka itu di samping Rasulullah. Faqala ba'dul qawm, sebagian mereka mengatakan amma ana, adapun saya, fa inni aghsilu ra'si kadha wa kadha, sesungguhnya aku membasuh kepalaku sekian dan sekian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amma ana, adapun aku, fa inni ufidu ala ra'si 3 akuffin, sesungguhnya aku menuangkan air ke kepalaku 3 tangan, 3 kaf. Dari hadis ini bahwa sebagian sahabat mereka saling berdebat di dalam masalah mandi, dan itu terjadi di samping Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan begini, sebagian yang lain mengatakan begitu. Lalu Nabi SAW menjelaskan, adapun saya, kata Rasulullah, menuangkan air 3 tangan, 3 cidukan. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Yang pertama, bolehnya berdiskusi, saling melontarkan pandangan, artinya saling mengungkapkan pandangan atau pendapat dan saling membahas di dalam ilmu. yakni dalam mengkaji keilmuan kita. Karena di dalam pembahasan ya, tidak termasuk memfatwa. Maka dengan munazarah wal mubahasah, saling membahas, saling memberikan pendapat, dari situ bisa kita mengasah kemampuan kita untuk memahami. Yang kedua, wa fi jawazu munadharatil mafduli bi hadratil fadil. Bolehnya diskusi orang yang kedudukannya lebih rendah di hadapan orang yang memiliki kedudukan tinggi. Yakni para sahabat dibandingkan dengan Rasul, Rasul lebih tinggi kedudukannya dari sahabat. Kalau dibandingkan dengan ilmu, tentu Rasulullah lebih tahu ilmunya daripada sahabat. Namun boleh diskusi. Contoh misalkan murid berdiskusi di hadapan guru. Gurunya diam aja dulu. Dilihat mereka diskusi. Nah, kemudian di tengah. Wa munadharatul ashab bihadrat imamihim wa kabirihim. Diskusinya apa namanya, orang-orang yang dekat dengan imam atau pemimpin di hadapan pemimpin itu, dan itu bukan menghilangkan adab ya, dengan ada diskusi mereka kemudian ada yang dituakan lebih ada di situ ya, silakan boleh sahabat berdiskusi antara mereka di hadapan Nabi. Sabda Nabi, "Amma ana fa inni ufidu ala ra'si thalatha akuff." Maksud dengan akuf atau kafun itu adalah telapak tangan. Maksudnya adalah thalathu hafanat. Hafnah adalah seukuran penuhnya kedua telapak tangan kita. Air ini namanya hafnah. Jadi maksud tadi tiga akufin, yaitu tiga pengambilan air. Jadi Nabi SAW dulu tidak pakai gayung, tapi tangannya inilah ya yang dipakainya tiga kali ya, ini kepada kepala. Ini berarti mandinya pakai ini hafnah. Kepalanya dulu tiga kali, kemudian tiga kali badannya, ya, yang kanan tiga kali kiri. Boleh kita coba mandi kayak gitu, tanpa pakai gayung. Ya, karena kita biasa mencoroi, apalagi gayung, kalau gayung kecil belum puas, gayung beli yang gayung besar, gitu ya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, istihbabu ifadatil ma'i ala ra'si thalathan. Di dalam hadis ini ya terdapat kandungannya, yaitu dianjurkan menuangkan air ke atas kepala tiga kali. Wa huwa muttafaqun alaih. Ini adalah permasalahan yang disepakati. Wa alhaqa bihi ashabuna sa'ir al-badani qiyasan 'ala ar-ra'si wa 'ala a'dha'i al-wudu. Ulama-ulama Syafi'i menggolongkan atau mengikutkan, mengikutsertakan seluruh tubuh agar dituangkan air 3 kali. Qiyasan ala ras, sebagai bentuk pengkiasan atau analogika terhadap kepala dan anggota-anggota wudhu. Buah kepala 3 kali, anggota-anggota wudhu juga 3 kali. Wa aula bisalasati min wudhu, badan ini jika dimandikan lebih utama menjadi 3 kali daripada wudhu 3 kali. Fa innal wudhu'a mabniyun 'ala at-takhfif wa yatakarrar. Karena wudhu itu didasari dengan apa, mabni dibangun di atas takhfif, keringanan. Yakni wudhu itu dasarnya adalah membasuh dengan ringan. Wa yatakarrar, dan diulangi. Faidah istuhibba fihi, apabila dianjurkan dalam wudhu al-thalath 3 kali, fafil ghusli awla, maka di dalam mandi itu lebih utama untuk diulangi 3 kali. Wala na'lam fi hadha khilafan illa man farada bihi imam aqdal qudha Abu Hasan al-Mawardi sahib al-Hawi wa ashabina min ashabina, fa inna qal la yastahabu at-tikraf li ghusli wa hadha shadh shadh matruk. Kita tidak mengetahui perbedaan dalam pendapat ini, yakni badan juga dibasuh 3 kali, kecuali apa yang sikap pendapat sendiri yang diambil oleh Abu Hasan Mawardi, pemilik kitab Hawi dari ulama kami, yang dia adalah Aqdal Qudha, jadi digelar yakni hakim agung, yaitu orang yang paling hakim deh. Ya. Apa katanya? Tidak dianjurkan diulangi di dalam mandi. Dan ini adalah pendapat yang aneh dan ditinggalkan. Jadi dia memandang untuk mandi itu hanya cukup sekali aja, tuangkan air udah selesai. Ya. Nah, tetapi pendapat ulama atau di dalam mazhab bahwa badan pun dibasuh 3 kali. Kalau kita berapa kali? Lebih dari 3 kali ya. Nah, coba kita lihat hadis. Baik, kita lihat hadis berikutnya, hadis 741. Wa haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Sulaiman bin Surad an Jubair bin Mut'im an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhukira 'indahu al-ghuslu min al-janabah fa qala amma ana fa afrighu 'ala ra'si thalathatan. Dari juga menurut ilmu dari Nabi SAW bahwasanya disebutkan di samping Nabi tentang mandi dari junub. Lalu Nabi mengatakan, adapun aku menuangkan ke kepalaku 3 kali. Hadis 742. Wa haddatsana Yahya bin Yahya wa Ishaq bin Salim qala akhbarana Syekh عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي 3. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan datang delegasi dari Bani Thaqif. Mereka bertanya kepada Nabi, mereka berkata, sesungguhnya negeri kami negeri yang dingin, Bagaimana cara mandi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun aku menuangkan air ke kepalaku 3 kali. Qala Ibnu Salim wa fi riwayat hadatsana Syaib qala akhbarana Abu Bishr wa qala inna wafda thaqif qalu ya Rasulullah. Dalam Ibnu Salim dia mengatakan riwayatnya bahwa delegasi Thaqif itu mengatakan wahai Rasulullah, yakni kelihatan dialognya. 743 wa hadatsani Muhammad ibn Musanna qala hadatsani Abdullah Wahab yani Thaqafi qala hadatsani Ja'far an abihi an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iqtasala min janabatin sabba ala rasi 3 hafanatin min ma' فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi dari junub dia menuangkan ke kepalanya 3 kali hafanah. Jadi hafna yaitu 2 tangan, ya, 2 telapak tangan. 3 kali dia turunkan. Faqala lahu Hasan bin Muhammad. Hasan bin Muhammad mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Inna sya'ri katsir." Rambut saya ini tebal. Mungkin boleh jadi dia beranggapan bahwa 3 kali tuangan itu belum cukup untuk membasahi rambutnya. Sehingga dia mengatakan, sesungguhnya rambutku lebat, banyak. Qala Jabir, lalu Jabir mengatakan, faqultu lahu, lalu aku mengatakan kepadanya, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, inna sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara min sya'rika wa atyab. Sesungguhnya atau rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak dan lebih baik dari rambutmu. Jadi Nabi mengajarkan 3 kali tuang. Ya sudah cukup 3 kali tuang. Kalau begitu dianjurkan kepada kita untuk membatasi diri di dalam memakai air ketika mandi. Jangan boros. Walaupun kita merasa air kita banyak. Kalau dibatasi oleh Nabi SAW atau diungkapkan oleh Nabi bahwasanya dia melakukannya 3 kali, ya kita coba untuk 3 kali. Ya, kalau begitu pakai sabun yang mudah dibilas. Nah, kalau sabun cair ini sulit dibilas, ya kembali lagi ke sabun keras. Ya. Ya, sabun yang bulat itu. Kalau sabun mandinya lagi agak sulit juga, ya sabun cap tombol. Dari sini kita melihat bagaimana agama kita ya mengatur aturan ini secara mendetail. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi bahwasanya Nabi-Mu mengajarkan seluruh sesuatu. Salman, ya benar, sampai ada buang air. Ya, tidak ada agama selain dari agama Islam ini yang mengatur bagaimana cara ada buang air. Jadi kalau kita lihat agama kita ini memang agama yang sangat sempurna, karena yang menyempurnakannya adalah yang maha sempurna, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Siapa yang berpegang teguh dengan Islam, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau kita lihat subhanallah, orang-orang barat mereka sangat mengakui akan kebenaran Islam. Ada yang mendapat hidayah, ada yang tidak. Kenapa mereka begitu? Karena mereka mengkaji, mereka mempelajari. Maka dengan ilmu mereka, mereka mengakui. Lalu sebaliknya, kenapa di masyarakat kita kurang tertarik dengan Islam? Malahan berusaha untuk menghilangkan semua yang terkait dengan Islam. Penyebabnya adalah karena mereka bodoh dengan Islam. Mereka tidak tahu, mereka tidak mau tahu, tidak mau belajar. Coba kalau mereka mempelajari, akan melihat bagaimana indahnya Islam. Nah, upaya dari sebagian orang, termasuk orang-orang barat, cara mudah untuk melonggarkan umat Islam dari agamanya adalah menjauhkan mereka dengan informasi yang benar terhadap Islam. Ini cara yang baru, disebutkan dengan yang lain. Nah, sehingga semakin tipis pengetahuan mereka terhadap Islam, semakin mudah untuk digoyang. Nah, maka karena itu kewajiban kita untuk mempelajari dan menyebarkan bahwa Islam ini adalah Islam agama yang rahmatan lil alamin. Mana Islam rahmatan lil alamin itu? Bukan Islam Nusantara, tapi Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak tahu Islam Nusantara kitabnya apa, tapi Islam Al-Sunnah Al-Jamaah adalah Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.